Telah lama aku menuntun umatku keluar dari penjajahan Mesir. Aku akan memohon petunjuk Allah di Gunung Tur. Aku harus pergi ke Gunung Tur. Gantikan aku memimpin umat ini dan bimbinglah mereka, wahai Harun. Aku akan berpuasa selama 30 hari dan menyempurnakannya selama 10 hari lagi. Aku akan membimbing umat Israel sesuai dengan ajaranmu. Terima kasih, saudaraku. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah umatmu selama ku tinggalkan. Biarkan mereka selalu ada di jalanmu, di jalan yang benar. Wahai saudaraku, kemarilah, ada hal yang harus aku sampaikan. Pemimpin kita Nabi Musa pergi ke Gunung Tur untuk berbicara kepada Allah selama 40 hari. Beliau berpesan padaku untuk memimpin saudara selama beliau berada di sana. Lalu bagaimana kita hidup? Sedangkan selama ini, Musa lah yang menyediakan makanan bagi kita, bukan? Bagaimana nasib kita nanti? Dar sekali. Harun, apakah Tuhan kita meninggalkan? Saudaraku, Allah Musa adalah Allah kita Bani Israel. Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Allah kita tidak akan meninggalkan kita. Hei Harun, kalian ingat ketika kita meninggalkan Mesir, kita ada dalam lindungannya. Kami perlu bentuk Tuhan yang bisa kita lihat untuk kami sembah oleh semua penduduk di sini. Harun? Benar sekali. Kau dengarkan, kita ingin Tuhan ada di dekat kita. Supaya kami yakin, kami tidak ditinggalkannya. Begitu Harun, Tuhan harus di dekat kita. Kita dapat melihatnya. Hei, Samiri, jaga ucapanmu. Segeralah sadari akan ucapanmu yang salah itu. Kalau Musa pulang nanti, kau akan tahu apa yang akan diperbuatnya kepadamu. Kau akan tahu apa yang akan diperbuatnya kepadamu. Apa yang akan diperbuatnya? Kita tanya pada saudara-saudara kita, apakah mereka setuju untuk membuat patung sapi emas agar bisa kita sembah dan menjaga kita. Ya, bisa menjaga kita semua dari bencana, ya. Oh, bagaimana saudara-saudara? Ya, benar, aku setuju sekali. Setuju, aku juga. Ayo, kita bangun saja. Nah, kau dengar sendiri bukan? Mereka menginginkan Tuhan yang nyata yang bisa kita sembah, bukan Tuhan seperti kamu yang miliki. Saudara-saudara, saudaraku, segeralah sadari akan perbuatan kalian. Segera kembali ke jalan Allah. Yang dulu kita sembah, kembalilah ke jalannya, saudaraku. Ayo, ayo kita kumpulkan emas yang kita miliki, saudara-saudara. Kita buat patung api emas secepatnya agar kita bisa menyembahnya. Ya Allah, apa yang harus kuperbuat? Musa, segeralah engkau kembali. Lihatlah apa yang diperbuat oleh bangsa ini. Ayo cepat kamu. Ini kalung. Bagus. Ini pasti numpuk. Ya, kita buat patung sapi emas dengan cepat. Ya. Thank you. Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu, dirimu yang agung, agar aku dapat memandangmu, Tuhanku. Musa, engkau takkan dapat menatap langsung keagunganku. Tetapi, lihatlah gunung itu. Gunung itu? Musa, tetap teguhlah engkau berjuang dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Gunung itu sekarang. Bergegaslah engkau kembali pada kaumku. Telah terjadi penyesatan terhadap kaumku di sana. Mereka kembali menyembah berhala sapi dan mulai melupakan aku. Segeralah kau sadarkan mereka untuk selalu ingat akan aku. Maha suci engkau ya Tuhan, aku bertobat kepadamu. Maafkanlah aku, dan akulah orang yang pertama-tama beriman kepadamu ya Allah. Itu bisa melenguh. Ayo, cepat kita berdoa kembali. Hei, coba kalian lihat itu. Dewa kami ya, suci. Sapi itu melenguh. Sapi itu terus melenguh. Setiap kali angin bertiup, sapi itu terus melenguh. Hei, coba lihat itu. Di manakah engkau Musa? Cepatlah kembali. Saudara-saudaraku, inilah Tuhan Musa dan Tuhan kita. Tetapi rupanya Musa sudah lupa. Ya, dia melupakannya. Melupakan Tuhan, Tuhan Dewa kita yang patut kita sembah. Ya, dia melupakannya, Dewa yang agung kita. Wahai kaumku, Musa datang kembali, kembali. Musa, kau telah datang, saudaraku. Apa yang kalian perbuat? Bukankah Allah telah menjanjikan surga yang tiada bandingnya? Ataukah kalian ingin kemurkaan Allah datang menimpa? Ingat. Allah membenci bila ada orang yang menyekutukan dirinya dengan Tuhan lain. Harun, apa yang mereka lakukan? Mengapa tidak kau cegah? Ini... Saudaraku, mengapa kau tidak cegah mereka menyembah sapi emas itu? Tapi... mengapa? Mengapa tapi, tidak kau cegah? Tapi ini... Ini bukan perbuatanku. Ini perbuatan Samiri. Samiri. Hei, Samiri. Aku mau pergi. Pergilah kamu. Sesungguhnya siksa akhirat tak akan dapat kau hindarkan. Siksa yang sangat pedih. Lihat, lihatlah Tuhanmu itu. Sungguh akan kubakar dia dan kusebarkan abunya ke lautan. Samiri, kau benar-benar pengkhianat, Samiri. Kau telah menyesatkan mereka semua. Pergi saja. Musa suci. Dasar anak durhaka. Duh. Duhai Robbi, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Benar, saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Saudaraku, ingatlah selalu jalan Tuhan. Inilah Taurat yang telah diberikan kepada kita. Untuk saat ini, 70 orang di antara kita akan menaiki bukit. Ya, aku ingat itu. Marilah kita tunjukkan penyesalan kita dengan bersujud di hadapannya. Marilah. Langitnya. Oh, kenapa jadi gelap? Tuhan marah. Ya, benar. Oh, Tuhan marah pada kita. Lihat. Ini awan kita. Awan jadi gelap. Tuhan marah. Hati-hati. Tuhan bumi. Tuhan bumi. Lihat, selamatnya. Ayo, lari. Cepat. Selamatkan diri kita. Lari. Tuhan benar-benar marah. Ayo, Tani. Selamatkan diri kita. Ayo, please. Ayo. Ya Allah, kalau Engkau menghendaki, tentulah Engkau telah membinasakan kami sebelum ini. Tolong aku. Ampuni. Ya Allah, janganlah Engkau binasakan kami. Hanya sedikit orang yang durhaka di antara kami. Langit kembali cerah. Sudah berhenti. Ya, langit cerah kembali. Engkaulah yang memimpin kami, ya Allah. Maka ampunilah kami dan limpahilah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah.